Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين قوم مسلمين. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, kembali kita berkumpul di pagi hari yang mulia ini, insyaallah di tempat yang mulia ini kita berkumpul di sini melanjutkan kajian rutin kita, yaitu pembacaan dari pelajaran kita terhadap kitab Tathhirul I'tiqad. Hadirin yang saya muliakan, pada pelajaran kita dari kitab Tathhirul I'tiqad, kita kemarin membahas hal yang berkaitan dengan pentingnya seseorang dia mengikrarkan uluhiyah bagi Allah di sisi ikrar dia terhadap rububiyah Allah Jalla wa'ala. Karena apabila dia tidak mengikrarkan uluhiyah, maka ikrar dia terhadap rububiyah itu batal. Maka ikrar dia terhadap rububiyah itu dinilai batal. Nah, ini yang dijelaskan oleh al-muallif pada pelajaran kita terakhir kemarin. Kita baca sedikit apa yang terakhir kita bahas. Berkata al-muallif rahimahullah, "Famin sya'ni man aqarra Allah ta'ala bitauhidir rububiyah an yufridahu bitauhidil ibadah." Maka termasuk diantara perkara dan konsekuensi bagi orang yang dia mengikrarkan rububiyah Allah, maksudnya mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyahnya, dia juga mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah. Dan kita sudah pahami hubungan antara kedua jenis tauhid ini. فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَالْإِقْرَارُ الْأَوَّلُ بَاطِلٌ. Tapi apabila dia tidak lakukan hal itu, dia tidak mengikrarkan tauhid al-ibadah, maka ikrar dia terhadap yang pertama itu dinilai batal. Itu ikrar dia terhadap rububiyah Allah, itu dinilai batal kalau dia tidak mengikrarkan uluhiyah bagi Allah. Nah, ini sudah kita pahami ya. Selanjutnya dikatakan, qala wa qad arafu dhalika wa hum fi tabaqatin nar fa qalu tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Al-muallif yaitu al-imam as-sanani rahimahullah di sini mengutip firman Allah jalla wa ala, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin kelak nanti di akhirat, itu di salah satu tingkatan dari lembah di neraka jahannam, mereka akan berujar, mereka akan mengatakan. Nah, ini Allah Jalla wa'ala jelaskan dalam Al-Quran. Apa yang mereka katakan? Mereka akan bilang, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Sungguh demi Allah, bahwasanya dahulu kami benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini orang-orang musyrikun, dia akhirnya mengakui kalau mereka di dunia itu dalam keadaan tersesat. Apa kesesatan yang dimaksud di sini? Kata Allah, "Idh nusawwikum birabbil alamin." Mereka mengatakan yaitu ketika kami menyamakan kalian, yaitu menyamakan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dengan Rabbul Alamin, dengan Allah yang menciptakan alam semesta. Kata beliau, ma'annahum lam yusawuhum bihi min kulli wajhin. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikun itu, mereka tidak menyamakan sesembahan-sesembahan mereka dengan Allah pada semua sisinya. Ya, ini tidak dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Mereka tidak menyerupakan selain Allah dengan Allah pada semua sisinya. Ya. La ja'aluhum khaliqina wala raziqin. Orang-orang musyrikin itu tidak menjadikan selain Allah itu sama dengan Allah, di mana selain Allah menurut mereka itu adalah bisa menciptakan, bisa memberi rizki. Ini sudah kita bahas ya. Tidak. Ya. Qala lakinnahum alimu wa hum fi qa'ri jahannam. Akan tapi mereka ketika mereka di lembah jahannam, mereka tahu anna khaltahumul iqra bi dzurratin min dzarratil isyraq fi tauhidil ibadah sayyarahum kaman sawwa bainal aslam wa bain rabbil anam. Bahwa perbuatan mereka yaitu mereka mencampur ya pengakuan mereka bahwa Allah Azza wa Jal yang menciptakan, Allah Azza wa Jal yang memiliki, Allah Azza wa Jal yang mengatur alam semesta dan segala isinya, ini tauhid ar-rububiyah. Wa perbuatan mereka mencampur rububiyah Allah. Ya. Bi dzurratin min dzarratil isyraq. Mereka campur tauhid rububiyah Allah itu dengan salah satu ya dari jenis kesyirikan dalam perkara ibadah, ya, di mana mereka dalam perkara ibadah juga beribadah kepada selain Allah. Sayyarahum kaman sawa bainal aslam bainar rabbil an. Di situ mereka dinilai sama seperti orang yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Apa ini? Yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin, kata al-muallif, mereka enggak pernah satu masa pun di mana mereka menganggap selain Allah itu sama dengan Allah. Ya? Begitu bukan? Ya? Enggak ada orang-orang musyrikin mengatakan bahwa kuburan keramat ini bisa menciptakan. Tidak. Dia memiliki alam semesta, punya andil dalam pengaturan. Tidak. Mereka memberikan itu kepada Allah mutlak, itu hak milik Allah Jalla wa'ala. Tapi di mana mereka menyamakan selain Allah dengan Allah, itu hanya dalam perkara ibadah. Nah, ketika mereka menyamakan selain Allah dengan Allah, meski hanya dalam satu urusan, di mana itu adalah perkara ibadah, mereka dinilai oleh Allah laksana orang yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Paham? Makanya mereka bilang dan mereka di dalam lembah jahannam, تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Sungguh demi Allah, dahulu kami ini berada dalam kesesatan yang nyata, yaitu ketika kami menyamakan kalian. Kalian di sini siapa? Apa yang mereka sembah? Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam, maka perbuatan memberikan ibadah kepada selain Allah, apapun jenisnya, itu sama seperti memposisikan selain Allah itu dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Allah taala berfirman, dan tidaklah kebanyakan kalian beriman kepada Allah kecuali kalian juga menyekutukan Allah. Iman terhadap rububiyah yang dicampur dengan kesyirikan dalam perkara apa? Uluhiyah. Ini maksud dari ayat. Katakan oleh muallif, ay ma yuqirru aktsaruhum fi iqrarihi billah wa bi annahu khalaqahu wa khalaqa as-samawati wal ard illa wa huwa musyrikun bi ibadatil awthan. Ini maksud dari ayat. Kata al-muallif, maksudnya adalah tidaklah kebanyakan kalian mengakui, mengikrarkan eksistensi Allah. Bahwa Dia yang menciptakan, bahwa Dia yang memiliki langit, bahwa Dia yang memiliki bumi. Ini iman bukan? Iman. Hal nafa', apakah berguna? La, nafa', enggak berguna keimanan. Ya. Kenapa? Itu ketika seseorang masih mencampur adukkan keimanan dia terhadap rububiyah dengan apa? Kesyirikannya dalam perkara ibadah, enggak berguna gitu. Wa bi annahu khalaqahu wa khalaqas samawati wal ard. Kuasanya Allah yang menciptakan dia, menciptakan langit dan bumi. Illa wa huwa musyrikun bi ibadatil awthan. Kecuali kebanyakan mereka itu yang mengaku beriman dengan perkara rububiyah tadi, juga menyekutukan Allah dalam perkara peribadahan kepada selain Allah. Ini maksud dari ayat. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah. Maksudnya tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah dalam rububiyah kecuali mereka menyekutukan Allah dalam perkara apa? Dalam perkara uluhiyah. Jelas? Baik. Selanjutnya berkata al-muallif, qala bal sammallahu ar-riya'a fi at-ta'at syirkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan riya dalam suatu praktek ketaatan, riya dalam praktek ketaatan, riya dalam ibadah, Allah namakan itu sebagai apa? Sebagai syirik. Ya enggak? Dinamakan oleh Allah sebagai syirik, nanti akan dikutip. Ma'na fa'ila ta'ah ma qasada biha ila Allah taala. Padahal kata al-muallif, pelaku ketaatan, ya, dia tidak memaksudkan dengan ketaatannya itu kecuali Allah taala. Ya, kecuali Allah taala. Wa inna ma arada talab al-manzila bi ta'ah fi qulubin nas. Ya, dia pengin dengan apakah salatnya, apakah ya ibadahnya, apakah puasanya, ya, dia tujukan itu untuk Allah. Akan tetapi, ya, bersamaan dengan ya niat dia itu, dia juga menginginkan manzilah, suatu kedudukan tertentu, ya, di hati orang, ya, suatu posisi tertentu di dalam pandangan manusia. Ini gambaran al-murai, orang yang melakukan riya dalam ibadah. Al-murai, kata al-muallif, orang yang melakukan riya dalam ibadah, abadallah la ghairah. Dia beribadah kepada Allah. Ya. Dia enggak beribadah kepada selain Allah. Enggak seperti orang musyrikin yang datang ke kuburan keramat. Enggak seperti al-musyrikin yang datang ke tempat, ya, di situ disembelih selain untuk selain Allah, sembelihan untuk selain Allah. Tidak seperti orang musyrikin yang datang ke, ya, patung yang disembah, dia masuk masjid ibadah kepada Allah. Dia sedekah untuk Allah. Ya, dia berpuasa Ramadan untuk Allah. Tapi bersamaan dengan tujuan itu, dia gandeng dengan tujuan yang lain. Amin. Al-Murai kata muallif, abadallah la ghairah. Pada dasarnya orang yang riya, dia ibadahnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dia enggak ibadah kepada selain Allah. Ya. Jelas ini ya. Karena kalau antum ditanya, orang yang berbuat riya dia ibadah kepada siapa? Maka jawabnya kepada Allah. Ya. Nah. Lakinnahu khalata ibadatahu bi talabil manzilah fi qulubin nas. Tapi dia campur ibadahnya dia itu dengan dia juga mencari yang lain, ya. Mencari apa? Mencari manzilah, mencari kedudukan, mencari posisi, ya, di hati manusia. Falam yaqbal lahu, falam tuqbal lahu ibadah. Maka enggak diterima ibadah dia, dikarenakan niat. Dikarenakan dia campur ibadahnya. Ya. Al-ikhlasu aziz ya ikhwan. Ikhlasan itu subhanallah sulit. Ya, sulit. Dia butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Ya. Dan ikhlas itulah yang akan yuthmir, yang akan memberikan buah. Ikhlasan itulah yang akan memberikan, ya, dampak positif tentunya, dan efek positif, ya, bagi seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Sungguh-sungguhlah seorang untuk dia mengupayakan keikhlasan meski, ya, amalannya itu terbilang kecil. Baik. Kata muallif melanjutkan, wasamaha syirkan. Dari situ Allah namakan perbuatan itu dengan apa? Kesyirikan. Ibadahnya karena Allah, tapi ada maksud lain. Ya, kita enggak bilang orang yang riya dia ibadah kepada patung, enggak, dia emang enggak ibadah kepada patung kok. Dia enggak ibadah kepada kuburan kok, dia ibadah kepada Allah, ya. Ini dipahami. Tapi ketika ada niat lain Allah sebut itu syirik. Bagaimana orang yang ibadahnya kepada patung, ya, gitu kan? Kalau kita ingin banding-bandingkan. Ini yang ibadah kepada Allah aja Allah sebut sebagai kesyirikan. Gimana ya orang yang dia memberikan ibadah kepada selain Allah, meski dia mengakui Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur, begitu bukan? Ya, kalau lebih jauh lagi kita terus, ya, memikirkan. Ini yang dimaukan oleh muallif sebenarnya. Untuk kita berpikir, kalau yang seperti disebut syirik, apalagi yang lebih parah, yang sebelumnya telah disebutkan. Paham? Kemudian muallif menulis, melanjutkan dengan membawakan dalil. Kata beliau, qala kama akhrajahu muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dari hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, ana aghna syuraka 'ala syirk. Aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. Kalimat aghna, ya, artinya paling enggak butuh. Ya. Paling tidak membutuhkan. Ana syuraka. Ya'ni syirk. Ya, karena orang-orang musyrikun menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari yang bersyirikan. Mereka ibadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari persekutuan itu dalam ibadah. Bisa dipahami, ya, karena arti sekutu atau arti kesyirikan yang sering diartikan dengan sekutu seperti itu maknanya, perserikatan. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, ya, ana aghna syuraka. Aku yang tidak butuh kepada sekutu. Ya. Kemudian kata Allah Jalla wa'ala, man 'amila 'amalan wa asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan, ya, dan orang itu menyekutukanku dengan selain aku dalam amalan ibadah itu, dalam amalan ketaatan itu, aku tinggalkan dia dan ya kesyirikannya. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Di sini disebut oleh Allah Jalla wa'ala ya, bahwa amalan itu Allah sebagai kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini ayat atau hadis dia berbicara tentang riya. Ya, surahnya gambarannya tentang orang yang berbuat riya. Hadis ini enggak berbicara tentang perbuatan orang-orang musyrikin yang tidak mengenal Islam, bukan. Hadis ini berbicara tentang ya seorang yang dia beribadah kepada Allah, kemudian dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Al-muhim yang dimaukan dari penjelasan ini adalah bahwa kalau yang kecil seperti itu, ya, itu disebut sebagai syirik, apalagi yang besar. Kemudian disebutkan oleh muallif, ya, lebih jauh lagi kata beliau, qala bal sammallahu at-tasmiyata bi Abdul Harits syirkan. Bahkan Allah namakan perbuatan memberi nama, ya, dengan sebutan Abdul Harits, bahwa ini sebagai ya bentuk dari menyekutukan Allah, bentuk dari kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma, maka tatkala datang kepada mereka berdua seorang anak yang saleh, ya, ketika mereka berdua ini maksudnya lah anak Adam, mereka diberi ya oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang saleh. Anak yang saleh di sini maksudnya adalah anak yang tidak memiliki cacat. Ya, tidak memiliki cacat. Ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Maka keduanya pun menjadikan pada anak yang itu merupakan anugerah Allah kepada mereka berdua, ya. Mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Bentuknya yaitu seperti yang akan dijelaskan, yaitu dia kasih nama anak tersebut dengan nama Abdul Harith. Ya, dan Al-Harith adalah isim nama dari nama-nama syaitan. Maka Abdul Harith adalah penghambaan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Ya, penghambaan kepada selain Allah. Maka ini disebut dalam agama kita sebagai kesyirikan. Karena dalam agama kita penghambaan itu hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Baik. Dijelaskan oleh muallif, qala fa inna wa akhraj al imam Ahmad wa Tirmidzi min hadits Samura anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma hamalat Hawa wa kana la ya'ishu laha walad tawafa biha iblis wa qala la ya'ishu laka waladun hatta tusammihi Abdul Harith wa sammatu fa'ash وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا وكان إبليس تسمى بالحارث. Disebutkan pada riwayat al-Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadisnya Samurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata tatkala Hawa, itu kata orang kita Siti Hawa, ya, itu hamil. Dan sebelumnya, layak isyulah walad. Setiap kali anaknya lahir, meninggal. Setiap kali anak dia melahirkan, anaknya meninggal. Layak isyulah walad. Tawafa biha iblis. Maka iblis pun mendatanginya. Waqala, dan si iblis ini bilang kepada Hawa, la ya'ishu laka waladun hatta tusami Abdul Harith. Tidak akan ada anak yang hidup darimu sampai engkau kasih nama anak itu dengan nama Abdul Harith. Yang artinya apa? Hamba syaitan. Hambanya setan. Gitu. Fasammatu fa'ash. Maka dikasihlah nama anak yang lahir itu dengan nama Abdul Harith Fa'ash. Maka hiduplah anak itu. Wa kana dhalika min wahyi syaitan wa amrih. Dan yang demikian itu ya, sebenarnya adalah wahyu dari syaitan dan perintah syaitan. فَأَنْزَلَ الْآيَاتِ, maka Allah pun menurunkan ayat, وَسَمَّ هَذِي تَسْمِيَ شِرْكًا. Dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala menerangkan bahwa penamaan itu adalah sebagai bentuk, sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. وَكَانَ iblis تَسَمَّ بِالْحَارِفِ, dan iblis di antara namanya adalah Al-Harif. Kisah ini, ikhwah ini mulia kata Allah, sanadnya lemah sebenarnya. Ya. Akan tapi matmun apa yang disampaikan, kandungan isi dari yang disampaikan oleh mu'alif itu hak. Ya. Itu benar. Ya, kemarin belum lama kita bahas ya, penamaan ya, seseorang dengan sebutan apa? Dengan sebutan Abul Hakam. Ya, namanya Syuraih. Dia Abu Syuraih. Ya, siapa namanya? Siapa nama sahabatnya? Hah? Abul Hakam kunyahnya Abu Syuraih, kunyahnya. Namanya siapa? Hani. Ya. Namanya Hani. Nah. Jadi mazmun dari atau kandungan dan isi dari hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Tirmidzi, meskipun sanadnya lemah, dan dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih hafizahullah, wala tathbut hadhihi al-qissah, ya, dan kisah ini tidak tabit, tidak benar, tidak ada, ya, karena ya, ada kandungan kisah ini, ya, berarti kita nisbatkan kepada Hawa, ya, bahwa dia melakukan kesyirikan tentunya, apalagi ditinjau dari sisi sanadnya lemah. Nah, tapi maknanya itu benar. Ya, maknanya adalah makna yang benar dan juga didukung dengan ayat. Ya, artinya hadis ini dia bukan sebab nuzul dari ayat tersebut. Ya, hadis ini bukan sebab ya turunnya ayat tersebut ya dikarenakan ya kelemahan sanadnya. Nah. Kita baca sedikit penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi. Kata beliau, qala lakinnal ayatu kafiyatun fi dhalik, akan tapi ayat ini sebenarnya cukup. Al ayatu fil abawain, ayat ini berbicara tentang dua orang tua. Qala ta'ala, Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menjadikan dari satu jiwa tersebut istrinya. Ya, ayat ini awalnya dia berbicara tentang Adam dan Hawa. Allah ciptakan Adam, kemudian dari Adam Allah ciptakan siapa? Allah ciptakan Hawa. Liyaskuna ilaiha, agar Adam ini menjadi sukun, menjadi tenang dengan adanya pendamping Hawa di sisinya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Maka tatkala ya Adam mencampuri Hawa, maka Hawa pun hamil. Nah, sampai di sini ayat ini punya tentang Hawa. Ya. Kata al-muallif, qala wallazi khalaqa min nafsin wahidah huwa Adam, wallazi khuliqa min nafsin wahidah huwa Adam, wa ja'ala minha zawjaha Hawa, falamma taghasha ay jama'a hamlan hamlan khafifan fi marrat bih, falamma athqalat ay taqula al-hamlu da'awa Allah rabbahuma ay Adam wa Hawa, lain ataitana salihan ay mauludan salihan salimul a'dha anakunanna minasyakirin. Nah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz, ya, ayat ini awalnya memang bicara tentang Adam dan Hawa. Ya, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, falamma taghashaha wa hamalat hamlan khafifan. Maka tatkala Adam mencampuri Hawa, kemudian Hawa pun hamil. Ya. Naam. Hawa pun akhirnya hamil, famarrat bih, falamma athqala, dan tatkala hamilnya semakin berat, da'awa Allah rabbahuma, keduanya pun berdoa kepada Rabb mereka. Ya. Lain atana ya ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Kalau datang kepada kami anak yang saleh, maksudnya anak yang selamat anggota tubuhnya. Ya. Itu dari cacat. Tentulah kami akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kata beliau lanjutkan, wala falamma atau masaliha, maka tatkala datang kepada keduanya anak yang selamat, ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma, maka keduanya pun ya, menjadikan pada si anak ini ya, unsur kesyirikan. Tapi di sini maksudnya bukan lagi pembicaraan tentang Adam dan Hawa. Bukan lagi pembicaraannya itu tentang Adam dan Hawa, tapi pembicaraannya itu adalah tentang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya seperti itu yang dijelaskan. Ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Wa hadha syirk innama huwa fi at-tasmiyah wa laysa fi al-ibadah. Kata beliau, dan kesyirikan yang terjadi atau yang dilakukan oleh kedua anak Adam ini ya, itu adalah dalam perkara memberi nama. Ya, dalam perkara memberi nama dan bukan dalam perkara peribadahan. Nah, al-muhim ayyuhal hadirun, yang dimaukan di sini adalah bahwa memberi nama ya, dengan penamaan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah, itu disebut dengan syirik. Nah, pada pelajaran kita kemarin ya, tentang hadis yang berbicara tentang kisah Abu Syuraih ya, bahwa dia dipanggil oleh kaumnya dengan sebutan Abu Hakam, dan Hakam adalah nama dari nama-nama Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallahu wal hakam wa ilaihi al-hukm. Sungguhnya Allah lah dialah al-hakam dan kepadanya lah kembali hukum. Kemudian Abu Syuraih menceritakan, saya dipanggil demikian ya wahai Nabi adalah disebabkan oleh karena apabila kaumku berselisih, aku yang dipanggil. Kemudian aku mendamaikan mereka, lantas mereka pun berdamai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan Abu Syuraih. Kata Nabi, ma ahsana hadza, alangkah baiknya hal ini. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan ya kesalahan yang tetap harus dia kritik. Apa itu? Yaitu penamaan Al-Hakam. Ya, Abul Hakam, karena Al-Hakam artinya adalah Allah. Maka Abul Hakam itu seolah-olah adalah apa? Bapaknya Allah gitu. Bapaknya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, ya, kam laka minal walad, ada berapa kamu punya anak? Kemudian dia menjawab, 3. Wa man akbaruhum, siapa yang paling besar? Yang paling besar Syuraih, katanya. Fa anta Abu Syuraih. Maka kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih. Ini lebih selamat. Al-muhim, yang dimaukan di sini adalah bahwa ya, memberi nama ya, dengan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Seperti misalnya tadi apa? Abdul Harith. Atau misalnya Abdul Syams. Ya, Abdul Syams, hamba matahari. Atau Abdul Rasul, hamba Rasul. Ya. Yaitu semua nama yang di situ terkandung penghambaan kepada selain Allah, ini dinilai dalam agama kita sebagai apa? Kesyirikan. Dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz, bukan dalam perkara ibadah, tapi dalam hal tasmiyah dia disebut kesyirikan. Dan Nabi merubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah dalam rangka menjaga kehormatan, sisi kehormatan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menjaga sisi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dimaksud oleh muallif? Kalau yang seperti ini itu dinamakan sebagai kesyirikan, dan tentunya ini ringan apabila dibandingkan dengan memberikan ibadah kepada selain Allah, maka bagaimana jadinya dengan kesyirikan-kesyirikan yang besar? Ya, seperti memberikan ibadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ya. Seperti misalnya ya salat untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, puasa untuk selain Allah. Apabila dua yang dicontohkan, yaitu yang pertama adalah apa? Ar-riya, disebut dalam agama syirik. Memberi nama dengan penamaan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah disebut sebagai kesyirikan. Maka selain itu yang lebih besar lagi tentunya adalah lebih pantas dia disebut sebagai kesyirikan. Qala wa qissatu fi Durrul Manthur wa ghairihi. Kisah ini itu terdapat dalam kitab Durrul Manthur dan juga kitab yang lainnya. Nah, kemudian beliau melanjutkan. Kata beliau, qala qad 'arafta min hadha kullihi anna man i'taqada fi syajarin aw hajarin aw qabrin aw malakin aw jinniyin aw hayyin aw mayyitin annahu yanfa'u aw yadhur aw annahu yuqarrib ila Allah an yashfa' indahu fi hajatin min hawa'ij ad-dunya bimujarrad at-tashaffu' bih wat-tawassul wat-tawassul ila ar-rabb ta'ala illa ma warada min haditsin fihi maqal fi haqqi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam aw nahwihi fa innahu qad asyraka ma Allah ghairah. Dan telah engkau ketahui, kata beliau, dari uraian ini semua, yaitu bahwasanya barang siapa yang meyakini atau dia memiliki keyakinan terhadap pohon, ya, atau batu, atau keyakinan terhadap kuburan, nah, ini adalah contoh-contoh dari al-jamad, benda-benda mati, atau malak atau malaikat, ya, ini contoh makhluk hidup. Au jinniyin, au hayyin, au mayyitin. Atau jin, atau orang yang hidup, atau orang yang mati. Jadi seperti yang telah diketengahkan di awal pelajaran, bahwa kesyirikan itu dia terjadi berkenaan dengan benda mati dan juga berkenaan dengan makhluk yang masih hidup. Ya. Nah. An-naw yanfa'u yadur. Ya. Bahwa mereka itu bisa memberi kemanfaatan atau memudaratkan. Nah, ini salah satu bentuk dari kesyirikan mereka. Ya, di mana orang-orang musyrikin meyakini bahwa selain Allah yang fa' wa yadur, bisa memberi kemanfaatan dan bisa memudaratkan. Ya. Orang hidup bisa memberi manfaat? Bisa. Bisa memberi manfaat orang hidup? Enggak bisa, ya, bisa memberi manfaat, ya, tapi dengan kehendak, kehendak Allah. Baik. Maka ini maksud dengan kesyirikan di sini adalah apa? Yaitu meyakini, ya, bahwa yang hidup itu bisa memberi kemanfaatan, ya, tanpa adil Allah Jalla wa'ala. Tanpa atau di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau dalam koridor lain yang seperti yang sering saya sampaikan, ya, yaitu bahwa yang hidup bisa memberi kemanfaatan, ya, dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Nah, kalau keyakinannya itu adalah seperti ini, itu syirik. Adapun orang mati meyakini bahwa si mayit bisa memberi kemanfaatan, ini syirik. Ya. Ya, ini syirik. Jelas enggak? Nah. Baik. Selanjutnya qala au annahu yuqarrib ila Allah an yashfa' indahu fi hajatin min hawa'ij ad-dunya. Ini bentuk lain dari kesyirikan. Ya. Apa itu? Atau meyakini bahwa selain Allah tadi, apakah dari jamadat, benda-benda mati atau benda hidup, manusia, jin, malaikat dan lain sebagainya, bahwa mereka bisa mendekatkan orang yang ibadah kepadanya kepada Allah, dan bahwasanya selain Allah itu, ya, bisa memberikan syafaat, ya, memberikan rekomendasi di sisi Allah dalam suatu hajat dari hajat-hajat dunia, ya, di mana orang-orang musyrikun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datang ke kuburan orang-orang saleh, datang ke makam-makam, ya, keramat, minta kepada Allah apa yang mereka yakini. Apakah mereka meyakini bahwa si penghuni kubur ini yang fa'a yadur? Sebagiannya tidak. Sebagian mereka tidak meyakini. Sebagian mereka meyakini bahwa nafa' wa dur itu di tangan Allah. Manfaat dan kemudaratan hanya milik Allah. Tapi mereka, apa alasan datang ke situ? Ini, jenis yang kedua. Mereka meyakini bahwa, ya, si penghuni kubur ini bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah. Bahwa si penghuni kubur ini punya kedudukan di sisi Allah, sehingga dia bisa memberi rekomendasi, ya, agar yang beribadah ya, di kuburannya ini dipenuhi hajatnya oleh Allah. Kita sudah selesai dari topik ini ya ikhwan ya, bahwa ini adalah jenis dari kesyirikan. Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam ayatnya, semoga sudah hafal gitu kan. Afdal. Allah musta'an. Ya. Ada afdal. Semoga sudah hafal. Betapa seringnya kita melalui ini. Betapa seringnya kita melewati ayat ini, begitu bukan? Kok enggak hafal-hafal? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka beribadah kepada sembahan-sembahan selain Allah yang tidak bisa memberi kemanfaatan kepada mereka. Tidak juga bisa memudaratkan mereka. Dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kalau musyrikin ketika itu mereka ibadah kepada patung itu di atas akidah. Di atas akidah keyakinan bahwa patung itu la yanfa' wa la yadur. Ya, enggak bisa memberi manfaat, enggak bisa memudaratkan. Lihat. Ya. Jadi Islam itu berbicara tentang suatu konsep ketuhanan yang jauh lebih tinggi. Kalau kita lihat kepada orang-orang Buddha, ini enggak dibahas seperti ini. Ya. Mereka telah ketinggalan jauh dibandingkan dengan akidah kaum muslimin. Mereka meyakini bahwa tepekongnya itu yang fa'wah itu. Kita bukan bahasan kita ya. Tendangannya tepekongnya gitu kan. Itu bukan bahasan dalam Islam. Pembahasan dalam Islam itu lebih tinggi. Yaitu dalam perkara apa? At-tasyaffu'. Menganggap bahwa ini orang soleh. Gitu loh. Dia punya kedudukan di sisi Allah karena kesolehannya. Jelas? Nah itu. Belum lagi orang-orang Nasara yang masih memperdebatkan Tuhan. Isa itu Tuhan atau bukan Tuhan. Atau anak Tuhan. Atau salah satu dari yang tiga. Jauh ketinggalan. Jadi ayuhal hadirin dimuliakan Allah. Ayat ini mengatakan bahwa kesembahan-sembahan selain Allah itu lain pak oleh itu. Ini keyakinan orang musyrikin dulu. Tapi kenapa mereka beribadah? Wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka mengatakan kesembahan-sesembahan itu hanya perantara syufa'a wasata antara kami dengan Allah. Kami mintanya kepada Allah tapi melalui mereka. Ini. Nah ini jenis kesyirikan. Ya, ini merupakan salah satu jenis kesyirikan mereka. Kalau anna yuqarrib ila Allah an yashfa' indahu fi hajatin min hawa'ij dunya bi mujarrad at-tashaffu' bih. Dengan sekedar ya, at-tashaffu'. Apa itu tashaffu'? Itu seorang mencari syafaat. Seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang. Karena musim liburan, banyak paket wisata. Hati-hati dari paket wisata apa? Wisata religi. Ya kalau wisata religi ke Masjidil Haram, kana'an. Wisata religinya menziarahi masyayikh, kana'an. Tapi kalau wisata religinya ke makam Sunan Gunung Jati, fala, maka tidak. Katakan tidak. Gitu kan? Ya. Wisata religinya ke mana itu di Banten? Banten ada itu. Ya. Al-muhim ke tempat kuburan. Boleh demikian ini adalah bagian dari kesyirikan yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu. Sekarang dikemas dalam bungkus seolah-olah itu ajaran Islam. Nah, ini musibah. Qala wa tawassul katanya. Dan juga dengan sekedar ya at-tawassul, mencari perantara. Ini semakna dan senada dengan at-tasyaffu'. Di mana seorang datang ke makam ya, kemudian dia minta kepada Allah dengan perantara orang soleh. Dengan perantara si sahibul qabr, dengan perantara si penghuni kubur. Nah, kata beliau qala Fa innahu qad asyraka ma Allahi ghaira. Maka barang siapa yang dia melakukan hal ini, berarti dia telah menyekutukan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menyekutukan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, waqta qadama la yahillu i'tiqaduhu, dan dia telah meyakini dengan keyakinan yang tidak halal bagi dia untuk dia yakini. Ya, kama i'taqada al-musyrikuuna fil awthan, sebagaimana orang-orang musyrikin, ya, mereka memiliki keyakinan terhadap berhala-berhala. Seperti itulah keyakinan orang-orang sekarang apabila mereka ya meyakini keyakinan-keyakinan tadi. Ini insyaallah kita akan sambung lagi kajian dan pembahasannya, semoga Allah Jalla wa Ala beri taufik dan inayahnya. Dan untuk kajian kita di pagi yang singkat ini kita cukupkan sampai di sini, berhubung ustaznya sudah sampai. Dan sekali lagi ikhwanna yang dimuliakan Allah, jazakumullah khairan. Sedikit saya sampaikan bahwa alhamdulillah ya, ada sambutan yang baik dari teman-teman berkenan dengan rencana kita untuk kita melanjutkan pembangunan, yaitu pembangunan yang saat ini sudah sampai pada tahap penyelesaian sebenarnya, meskipun ini masih tahap awal. Karena kita ingin agar ini bisa berjalan dulu, ya. Kita merencanakan satu SMP insyaallah yang kita ya tempatkan di daerah Depok di Citayam tepatnya. Kita sudah bangun ya satu gedung asrama ya terdiri tiga lokal. Kita ingin agar 2013 ini itu sudah bisa berjalan. Tapi ikhwah yang dimuliakan Allah, kita masih membutuhkan bantuan dari antum sekalian. Semoga niat ini bisa segera terwujud. Maka barang siapa yang ingin ya ta'awun, dia bisa langsung kepada rekening yayasan kita. Ya, insyaallah sudah banyak yang tahu, atau yang belum tahu bisa tanya langsung kepada Al-Akh Abu Bakar Dedi. Atau yang ingin langsung menyalurkan bisa langsung kepada beliau. Bisa langsung kepada beliau. Ini saja yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa jazakumullahu khairan ata husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina hana.